Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita baca dari karya tulis Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu taala dalam karyanya yang berjudul Usulus Sunnah. Dan telah kita lalui dengan ringkas pada pertemuan yang telah lalu tentang al-iman bil qadar, beriman terhadap takdir, yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad rahimallahu taala, wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya termasuk sunnah, termasuk daripada konsekuensi sunnah, tuntutan daripada sunnah yang telah kita lalui. Pembagian sunnah ada dua, yang bermakna tariqah wal manhaj, jalan dan metode Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam, minal wajibat wal mustahabbat, dari perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah yang mustahab, maka itulah sunnah ya, karena itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsipnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang wajib dan ada yang mustahab. Kemudian sunnah yang kedua yang telah kita ketahui, yang diartikan oleh para fuqaha, yang maknanya dunal wajib, perkara yang di bawah wajib, yaitu mustahab ya. Sehingga sunnah yang diartikan oleh ahlul hadith lebih umum cakupannya dibandingkan dengan sunnah yang diartikan oleh fuqaha, para ahli fiqih. Sehingga ahli fiqih terbatas ketika mereka mengatakan sunnah adalah perkara-perkara yang di bawah wajib, ya, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, itu menurut fuqaha. Sehingga yang dipahami di sini yaitu sunnah di sisi para ahli hadis yang mencakup perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, jalannya Ar-Rasul, prinsipnya Ar-Rasul, ajarannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang wajib ataupun yang sunnah. Baik. Sehingga termasuk dari sunnah, konsekuensi-konsekuensi sunnah, yang barang siapa dia meninggalkan suatu perangai daripada sunnah, dia meninggalkan suatu perangai dari prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, maka bukanlah dia termasuk dari ahli sunnah ya. Ketika dia meninggalkan salah satu dari perkara sunnah, sehingga di sini dianggap muskil di sebagian orang, kenapa kok sunnah ditinggalkan, dia bukan termasuk ahli sunnah. Baik. Atau kok kenapa kita harus melaksanakan sunnah? Bukankah sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala? Ya. Ditinggalkan tidak berdosa. Maka sekali lagi difahami, itu adalah istilahnya ahlul fiqih. Ya, yang berkaitan dalam permasalahan ibadah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sunnah dalam artian di bawah wajib. Tapi ingat, sunnah jalannya Ar-Rasul, prinsipnya Ar-Rasul, ajarannya Ar-Rasul, semua yang wajib dan yang sunnah. Tanya. Salat yang lima waktunya, salat-salat sunnahnya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, dan yang lainnya yang dicontohkan dan dilakukan oleh Ar-Rasul, maka itu adalah sunnah, prinsip, jalan, ajaran, metode Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang dia meninggalkan salah satu dari perkara sunnah, bukan teranggap sebagai ahli sunnah. Subhanallah, sudah kita lalui dalam pelajaran yang kita atau yang sebagian antum ikutinya, bahwasanya dikatakan ahli yaitu seseorang yang membidangi dalam suatu perkara, disebut ahli, ya kan, seperti ahli mesin, ya karena dia membidangi dalam mesin, dalam otomotif, atau ahli bedah, ahli kandungan, karena dia memang spesialis. Orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk membidangi tentang bedah ataupun kandungan, atau disebut ahli mata, ahli telinga, itu semua adalah orang-orang yang membidangi dan mengkhususkan dirinya di bab itu. Demikian pula dikatakan ahli sunnah ketika dia membidangi dan mendalami sebagai spesialis orang-orang yang mendalami sunnah, melaksanakan sunnah. Sehingga bagaimana dikatakan ahli sunnah kalau apa istilahnya ece-ece, ya, sembarangan. Apakah dikatakan di ahli mekanik cuman hanya bisa nyolder umpamanya, tayib, atau dikatakan dia ahli masak cuman bisa tumis umpamanya, ya, atau dikatakan dia ahli kandungan sementara tidak tahu obat-obatan yang berkaitan tentang permasalahan itu. Tentunya tidak dikatakan seorang ahli kalau dia tidak membidangi, mendalami, serius dalam hal itu. Demikian pula dikatakan ahli sunnah, yaitu dia membidangi dan mendalami sunnah, mengamalkan sunnah, sehingga dikatakan sebagai ahli sunnah. Maka lawannya yang keluar meninggalkan sunnah, imma ahlul dalal, wa imma ahlul ahwa, wa imma ahlul bidah. Ya. Tidak ada pertengahan. Saya jadi ahli sunnah setengah, jadi ahlul bidah setengah. Ya. Dari ahli sunnah nyomot umpamanya, dari ahlul bidah nyomot juga. Tidak ada. Ya. Tidak ada pertengahan atau tempat pertengahan di antara ahli sunnah dengan ahlul bidah. Ya. Sehingga kita ahli sunnah, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ahli sunnah, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membuang satu sunnah Rasulullah, suatu prinsip Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha dan berusaha, ya, untuk meniti jejaknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan kita, dalam kita beragama. Meskipun tentunya dalam dunia berbeda. Ya. Karena dunia mengalami kemajuan dan kemajuan, perbedaan dan perbedaan, dan Rasul SAW telah menyerahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Tetapi jikalau di antara antum ada yang mampu menerapkan kehidupan Rasulullah seperti dahulu, monggo, silahkan. Ya. Dia rumah mungkin sempit, kecil, pendek, ya, kendaraan pakai unta. Silahkan, tidak ada yang larang. Karena itu adalah urusan dunia. Tetapi dalam ibadah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kaitannya itu agama, syariat, kita dituntut untuk mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut ahli, spesialis dalam sunnah. Baik. Bukan tadi semata-mata mencicipi di dalam sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Karena itu Allah SWT ingatkan di surat Al-Jathiyah, "Wa kadzalika ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'a. Demikianlah aku jadikan engkau wahai Muhammad ala syari'atin minal amr, di atas syariat yang telah Allah tentukan, di atas ketentuan dan ajaran yang telah Allah tentukan. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan kalian mengikuti syariatnya, ajarannya, prinsipnya orang-orang yang tidak tahu. Mereka-mereka yang menjadikan hawa nafsunya ya sebagai syariatnya, aturannya, ketentuannya. Khotifillah rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Maka di antara sekian yang jikalau kita meninggalkannya bukan termasuk ahli sunnah, karena kita meninggalkan prinsip-prinsip sunnah, yaitu al-imanu bil qadar, beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang jelek. Kenapa? Karena hal itu telah jelas prinsipnya ar-rasul, beriman kepada takdir. Karena hal itu datang dalam Al-Qur'an di surat Yasin, wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu telah kami hitung dalam kitab yang jelas. Ya, menunjukkan telah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Demikian pula di surat Qamar, Allah firmankan segala sesuatu telah kami ciptakan biqadar, dengan ketentuan-ketentuannya. Sebagai bentuk kita beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Terlebih dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak hadis-hadis yang mengatakan, yang menjelaskan dan menyatakan kepada kita untuk kita beriman kepada takdir. Hadis yang antum ketahui, hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam dan juga bertanya tentang iman. Sehingga iman terhadap takdir merupakan rukun iman yang tidak bisa seorang menghindarinya, membuangnya. Maka akan runtuhlah, akan hancurlah pondasi keimanan dia tatkala dia tidak mengimani terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan telah kita sebutkan dua kelompok yang mereka tersesat dan tergelincir dalam masalah takdir, yaitu nufatul qadar, al-qadariyah, yang mereka menafikan, menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan bahwasanya hamba, seorang makhluk, berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini kelompok yang salah, yang menafikan qadar. Dan kelompok yang mereka menetapkan qadar tetapi ghulu, melampaui batasan, yaitu al-jabriyah, yang mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu pekerjaan. Tayyib. Maka dua kelompok ini, dua kelompok yang salah dan keliru dalam memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul wasat, al-wasatiyah, ahli sunnati wal jamaah, meyakini bahwasannya takdir Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya, dan makhluk memiliki kehendak, tetapi kehendak mereka, kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Jikalau makhluk berkehendak, maka kehendak mereka akan terwujud jikalau sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Barang siapa yang berkehendak di antara kalian, yang berkeinginan di antara kalian, yang bercita-cita di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi ingat, wa ma tasha'un, tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan kecuali dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai atau tidakkah keinginan kita dengan keinginan Allah? Maka jikalau sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz, hal itu akan terjadi. Tetapi jikalau tidak, apa yang kita inginkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan terwujud. Tayyib. Itu waqi', terjadi, realita, nyata. Silakan antum lihat ke belakang, masa-masa ke belakang sebelum ini, ya, yang antum cita-citakan, yang antum inginkan, apakah semuanya terjadi? Ya. Apakah semuanya bentuk nyata? Maka itu berjalan dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki maka terwujud, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terwujud. Sehingga Allah SWT sebutkan dalam hadis Tirmidzi, "Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang luput dari engkau maka tidak akan mungkin akan menimpa engkau. Ya. Yang luput dari kita, yang tidak terjadi dari kita, tidak akan mungkin sampai pada diri kita. Sebaliknya, apa yang menimpa kepada kita, yang Allah tetapkan hal itu akan menimpa kita, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan mungkin luput, tidak akan mungkin kita bisa menghindar, meskipun kita tidak menginginkannya, tetapi keputusan Allah itu akan terjadi pada hambanya. Tanyib. Kemudian kata Imam Ahmad, wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu bihi la yuqal lima wala kaifa innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Dan beriman, yang pertama beriman tentang takdir yang baik atau yang buruk, dan yang kedua yaitu membenarkannya dengan hadith-hadith yang berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah kataba maqadir kulli syai qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketentuan segala sesuatu, termasuk kita manusia, telah Allah tetapkan ketentuan kita dalam Lauhul Mahfuz. Kapan itu? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Semasa 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan ketentuan segala sesuatu. Ketetapan segala sesuatu. Ya. Kita akan bagaimana? Kita akan hidup di mana? Kita akan wafat di mana? Kita akan menjadi orang seperti apa? Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma khalaqallahu al-qalam." Awal yang pertama kali Allah ciptakan yaitu al-qalam, pena. Termasuk makhluk Allah. Ya. Maka di sini apa? Enggak usah kita mempertanyakan membagaimanakan pena yang bagaimana yang Allah ciptakan. Maka qalam ini yang Allah ciptakan, Allah perintahkan, "Uktub." Tulislah. Tulis semua ketentuan makhluk-makhluk Allah SWT yang kelak akan diciptakan. Maka ditulislah oleh pena tersebut, "Ma yajri ila yaumil qiyamah." Apa yang terjadi kepada mereka sampai hari kiamat nanti. Baik. Maka tugas kita dalam menghadapi hadis-hadis ini, kata Imam Ahmad, at-tasdiqu bil ahadithi fihi, membenarkannya, wal imanu biha, dan mengimaninya. La yuqal, tidak dikatakan lima. Kenapa Allah ciptakan 50,000 tahun ketentuan kita? Jangan kita tanyakan, karena itu adalah urusan Allah. Wala kaifa, dan jangan pula kita katakan bagaimana hal itu terjadi. Ini adalah rahasia Allah. Yang Allah SWT firmankan di surat Al-Anbiya, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Tidak layak dan tidak pantas untuk seorang hamba, masing-masing kita, bertanya tentang Allah, karena itu adalah urusan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kitalah yang kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama huwa tasdiq wal imanu biha. Hanya saja dalam perkara-perkara yang hal itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita membenarkannya dan mengimaninya. Ya. Jikalau kita beranjak mempertanyakan kenapa, bagaimana, maka syaitan memiliki bagian untuk menjelaskan dan memberikan kerancuan-kerancuan pada hati-hati kita. Tayyib. Ini bimbingan Al-Imam Ahmad dalam perkara ini. Kemudian kata beliau, "Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis." Barang siapa yang tidak tahu tentang tafsir suatu hadis, tidak tahu penjelasannya, tidak tahu tujuannya, maksud daripada hadis tersebut, demikian pula tentunya Al-Quran, dia tidak memahaminya. Apa tafsir Al-Quran, tujuan dari firman tersebut, wa yablughu aqluhu, dan akalnya tidak sampai untuk memahami nas dalam Al-Quran ataupun hadis, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka sungguh dia telah dicukupi dari hal itu dan telah dijadikan hikmah baginya. Ya, suatu perkara yang tidak bisa difahami oleh seseorang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah dicukupi. Dengan apa bentuk dicukupinya? Dengan kita cukup beriman dan membenarkannya, bahwasanya itu datang dari sisi Allah SWT, bahwasanya Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu. Selama hadis-hadis tersebut sahih, sesuai dengan kesahihan yang telah diterapkan dalam kaidah mustalah oleh para ulama, ditinjau bahwasanya hadis itu dinyatakan sahih, benar rangkaian sanadnya, rangkaian rawinya, bisa dipertanggungjawabkan tentang berita-berita mereka, maka tugas kita membenarkannya dan mengimaninya, dan telah dijadikan hikmah dalam perkara itu. Tayyib. Sehingga tugas bagi dia yang tidak faham di sisinya, dan tentunya hal itu bisa difahami di sisi orang lain yang lebih mendalam ilmunya, yang lebih tinggi ilmunya, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu, wajib bagi dia untuk beriman dan menerimanya. Tayyib. Ketika dia tidak mengetahui tafsirnya dan akalnya belum sampai kepada hal itu, dibolak-balik belum sampai juga, atau ditanyakan belum ada pula yang tahu, maka di sini tugasnya untuk kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, sehingga masing-masing kita akan mendapatkan jalan keluarnya, bimbingannya seperti apa hadis yang belum kita ketahui, ya. Menunjukkan bahwasanya agama tidak bersandar kepada akal semata. Ini yang sering kita ulang-ulang. Ali radhiyallahu taala anhu katakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfar al-khuffi aula bil mashi min a'laha." Jikalau agama itu semata-mata bersandar kepada akal, kepada pemikiran seseorang, niscaya bawah situ lebih utama diusap dibandingkan atasnya dalam bersuci, dalam taharah. Tetapi syariat memerintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mencontohkan mengusap sepatu itu diusap atasnya, ya, bukan bawahnya. Tayyib. Apa contohnya suatu hadis yang mungkin di sebagian kita belum sampai akal kita memahaminya, atau mungkin di antara kita belum tahu tafsirannya? Kata beliau, mithlu hadithi, seperti hadis as-sadiqul masduq. Hadis as-sadiqul masduq, yaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis keempat antum lihat dalam Arba'in Nawawi. Di situ Al-Imam Nawawi menukilkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkaitan dengan takdir. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq." telah berbicara kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau as-sadiqul masduq. Diberikan prolog, diberikan pembukaan malapah gedang istilahnya Ibnu Mas'ud sebelum menyampaikan inti hadis, isi hadis. Ya. Rasulullah berbicara kepada kami dan beliau adalah as-sadiq, benar, jujur, wal masduq, dan harus dibenarkan. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan nanti berkaitan dengan perkara gaib. Sehingga di awal beliau berikan prolog, mukaddimah, pembukaan, beliau adalah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Tanya. Apa itu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfata." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian berada di perut-perut ibunya, berada di perut-perut ibu kalian berupa air mani selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari dia posisinya, bentuknya seperti air mani atau masih berbentuk air mani. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah pada semasa 40 hari pula. Ya. Berarti menunjukkan 80 hari berikutnya berubah air mani tersebut menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging pada masa 40 hari pula. Menunjukkan berubah yang tadinya menjadi air mani menjadi segumpal darah, dan pada hari ke-120, 40 hari yang ketiga, berubah menjadi segumpal daging. Summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian setelah itu apa? Dibentuk oleh Allah Taala menjadi janin. Fayursidu alaihi al-malak, diutus kepada janin tersebut malaikat, yang malaikat ini tugasnya khusus Allah tugaskan, yaitu mewakili dalam tugas-tugas yang ditugaskan kepada dia pada rahim-rahim seorang ibu. Ya. Yang mana malaikat ini fayanfuhu fihi ruha, meniupkan ruh janin tersebut. Ya. Dan juga Allah wakilkan fayuktabu lahu, untuk menulis bagi si janin ini rizquhu, rizkinya, wa ajaluhu, ajalnya, wa amaluhu, dan amalannya, wa syaqiyun aw sa'idun, kebahagiaannya dan celakaannya, kebahagiaannya dan juga kesengsaraannya. Maka ini empat perkara yang ditulis oleh malaikat tersebut, menunjukkan si janin tersebut telah ditetapkan ketentuannya ketika dia telah ditiupkan ruhnya. Dan sebelumnya dalam hadis yang kita lewati, hadis Abdullah bin Umar, ketentuan mereka telah ditetapkan 50 ribu tahun. Ya. Sehingga dalam hal ini muskil, dianggap membingungkan di sisi masing-masing kita. Ya. Kenapa dalam hadis ini ditetapkan si janin tersebut setelah ditiupkan rohnya, sementara dalam hadis tadi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan tentunya perkara-perkara gaib yang lainnya, perubahan-perubahan dari setetes air mani, air yang hina, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, dan dibungkus tulang tersebut dengan daging, kemudian jadi janin yang ditiupkan rohnya, ya, bisa bergetar, bisa berjalan sana sini, bergerak. Maka ini adalah perkara-perkara gaib yang Rasulullah berbicara as-sadiqul masduq, benar dan harus dibenarkan. Baik. Maka semisal hadis ini kata Imam Ahmad, tugas kita beriman dan menerimanya tanpa kita mempertanyakannya. Oleh karena itu para ulama membagi dalam takdir menjadi empat perkara. Yang pertama kata mereka, di sana ada takdir azali. Takdir azali. Yang takdir azali ini telah Allah tetapkan 50 ribu tahun, atau telah Allah tetapkan ketika Allah SWT memerintahkan pada qalam, uktub, menulis ketentuan-ketentuan makhluknya sampai berjalan pada hari kiamat nanti. Maka ini disebut takdir azali yang Allah telah tetapkan dalam lauhil mahfud yang telah ditulis oleh qalam tadi, salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takdir umuri. Maka takdir umuri inilah takdir yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, sebatas umur si janin maka telah ditentukan, ditulis oleh malaikat yang mewakili tentang keberadaan si janin tersebut, dari ajalnya, ya, dari rezekinya, dari kebahagiaannya, dari kesengsaraannya. Maka ini semua disebut takdir umuri. Dan yang ketiga, takdir hauli. Takdir hauli ini takdir yang per tahun. Ya. Allah SWT perintahkan malaikatnya untuk menentukan takdir masing-masing makhluknya per tahunnya. Seperti apa takdir mereka? Yang ini datang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ditentukan takdir mereka perputaran semasa tahunnya. Dan yang keempat, takdir yaumi. Takdir perharinya. Yang takdir perhari ini ditulis oleh malaikat yang mewakili di kanan dan di kiri masing-masing kita. Mereka catat, ya, apa yang ada pada diri-diri kita. Tanyip. Maka seperti hadis-hadis ini, tugas kita dan tidak mungkin akal kita untuk menjangkaunya, cukup beriman dan menerimanya, meyakini bahasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakannya dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Demikian pula wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar. Dan yang lain-lainnya pula yang berkaitan dengan takdir Allah SWT. Hadis-hadis yang berkaitan tentang takdir Allah SWT, tugas kita beriman dan menerimanya. Karena bagaimana untuk kita mempertanyakannya, bagaimana untuk kita membahasnya, sementara akal kita bukan bagiannya, tidak bisa untuk menjangkaunya, karena berkaitan dengan permasalahan gaib. Dan salah satu yang diyakini bahwasanya perkara gaib adalah urusan Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Perkara yang gaib tidak Allah tampakkan kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi orang yang Allah kehendaki dari para rasul. Ya. Sehingga yang tahu perkara gaib hanya para rasul. Dan itu pun atas kehendak Allah. Ya. Kemudian bagaimana manusia selain rasul mereka mengaku tahu yang gaib, tahu ajalnya seseorang, tahu jodohnya seseorang, tahu rezekinya seseorang hanya semata-mata melihat atau melihat telapak tangan, ya. Mana coba telapak tangan kamu, katanya. Oh, kamu nanti jodohnya sama si fulan, ya. Rezekinya sekian, ajal kamu cuma sekian, hanya dilihat telapak tangannya. Baik. Ada yang bentuk M, ada yang bentuk V, ditebak sama orang tersebut. Berusaha dia untuk mengetahui ilmu yang gaib. berusaha untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melihat kukunya, wah kukunya ini ada warna putihnya katanya. Azalnya sebentar lagi katanya. Atau melihat matanya atau tai lalatnya. Taib. Ini semua adalah orang-orang yang memposisikan dirinya untuk mengetahui perkara gaib yang hal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya tentang ajal dia, rizki dia, ya, kebahagiaan dia dan kesengsaraan dia. Tayyib. Wa mithlu ahaditsir ru'yah kulliha. Dan seperti hadis-hadis ru'yah, hadis yang berkaitan bahwasanya seorang mukmin kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun tugas kita beriman dan membenarkannya. Ya. Karena tidak akan cukup dan tidak akan bisa untuk kita membahas bagaimana kita nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak bisa untuk kita membayangkan seperti apa wajah Allah Subhanahu wa taala. Postur tubuh Allah Subhanahu wa taala. Muka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam nas yang sungguh banyak menerangkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan yang berkenaan tentang hal itu di dalam 7 ayat. Dengan 7 ayat ini beliau berdalil seorang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 223 dengan firman-Nya innakum mulaquh, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yah wal mu'ayanah. Yang namanya pertemuan, antum bertemu, maka mesti adanya disertai dengan melihatnya dan jelas bertatap muka. Ya. Gak mungkin ana katakan ana ketemu antum. Ya. Ketemunya apa? Di balik hijab pokoknya. Itu bukan ketemu namanya. Ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya kalian akan bertemu Allah yang namanya pertemuan, yaitu dengan langsung melihat dan jelas. Baik, menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan kaum mukminin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah difahami? Ya. Antum katakan saya mimpi ketemu si fulan. Ya, karena antum melihatnya kan? Baik. Saya bertemu tadi di jalan dengan si fulan. Ya, karena antum melihatnya. Baik. Enggak mungkin orang yang kita temui tidak ada. Sehingga tidak dikatakan saya ketemu si fulan di rumahnya kalau dia tidak ada. Tidak terlihat. Thayyib. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua di surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Kalian tidak bisa meluputi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kalian tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa meliput pandangan kalian atau keadaan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha lembut lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terangkan bahwasanya kalian, kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Melihat tetapi tidak bisa meliputi secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditolak, bagaimana kita mencakup penglihatan kita itu dengan seluruh apa yang ada pada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu seluruh apa yang ada pada kita. Tanya. Menunjukkan tetap adanya ru'yah tetapi tidak sempurna, tidak diiringi dengan ihathah. Karena idrak Kata para ulama, idrak dalam bahasa Arab ar-ru'yatu ma'al ihatah, melihat dengan jelas dari seluruh sisi, itu idrak. Tetapi cuman melihat, ya melihat terkadang sekilas, terkadang sempurna. Tetapi kalau dikatakan idrak, melihat dengan sempurna. Tapi kalau semata-mata ru'yah umum, sempurna atau tidak, jelas atau tidak. Sehingga ini yang dinafikan oleh Allah SWT, melihat dengan sempurna kita tidak akan bisa tentang Allah SWT, kecuali yang Allah kehendaki. Tayyib. Beliau contohkan seperti kita melihat matahari. Bukankah kita melihat matahari di siang hari? Ya. Atau melihat langit. Tetapi apakah ketika kita melihat matahari, kita bisa melihat keseluruhan matahari? Yang terkadang silau mata kita. Ya. Atau ketika kita melihat langit, apakah kita bisa melihat seluruh langit? Cuma melihat, tapi tidak adanya idrak, mengetahui secara detail kesempurnaannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, di surat Al-A'raf ayat ke-143, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, Rabbi arini angzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku sehingga aku akan melihat engkau. Apa jawaban Allah? Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Engkau tidak akan bisa melihatku. Karena melihat Allah SWT di dunia mustahil. Ini menunjukkan apa? Allah SWT tidak mengharamkan, tidak melarang Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk meminta diperlihatkan Allah SWT kepadanya. Tetapi Allah katakan tidak akan mampu. Menunjukkan Allah bisa memperlihatkan. Nabi Musa bisa melihat Allah SWT, tetapi Allah katakan tidak akan mampu. Sampai pun gunung yang ada hancur ketika Allah SWT menampakkan dirinya, dan Nabi Musa pun tersungkur jatuh, pingsan, tidak mampu untuk melihat Allah SWT. Sehingga kalimat lantarani ini penafian Allah SWT, tetapi penafian ini bukan berarti Allah mengharamkan atas dirinya bahwasanya Allah SWT terlihat. Bahkan Allah SWT terlihat kelak di akhirat. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, yaitu di surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mereka berbuat baik di dunianya, bagi mereka al-husna. Al-husna di sini kata para ulama tafsir maknanya jannah, surga. Orang-orang yang mereka berbuat baik di dunianya, mereka mendapatkan jannah, surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Apa tambahan di sini? Yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Allah SWT firmankan kepada mereka, kepada ahli jannah, dan mereka telah memasukinya, Allah katakan kepada mereka di dalam jannahnya, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu tambahan yang aku tambahkan kepada kalian? Ya. Mereka sudah ada di jannah, ahli jannah. Dan kita meminta kepada Allah SWT termasuk ahli jannah. Ketika seluruh mereka berada di jannah, Allah tawarkan lagi kenikmatan. Apakah kalian mau aku tambahkan kenikmatan yang lainnya? Qalu, maka ahli jannah menjawab, madza nurid, apalagi yang kami inginkan ya Allah, sudah sempurna kenikmatan yang diraih oleh ahli jannah. bayyadta wujuhana, engkau telah memutihkan wajah kami. Wajhalul jannah, putih bersih, sebagaimana di surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari putih bersihnya wajah-wajah manusia dan di hari hitam kelamnya wajah manusia. Bayyadta wujuhana, engkau telah putihkan wajah kami, bersihkan wajah kami. Wa adkhaltana al-jannata, dan telah engkau masukkan kami ke dalam jannah. Wa a'taitana, dan telah engkau berikan demikian dan demikian dari nikmat-nikmat Allah, atau dari nikmat-nikmat engkau. Sudah merasa cukup ahlul jannah dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayatajalla lahum rabbuhum, Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka. Fama yatana'amuna binikmatin wa la yajiduna afdala min ru'yatillah tabaraka wa ta'ala, maka tidaklah mereka menikmati kenikmatan dan mendapatkan perkara yang lebih utama dibandingkan dengan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kenikmatan yang luar biasa, tambahan dari nikmat-nikmat yang lainnya yang telah diraih dan telah dirasakan oleh ahli jannah ketika ditambahkan kepada mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah SWT syaratkan di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah, ya, liqa' tadi melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan kepadanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, faly'amal 'amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal saleh di dunianya. Beramal sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, ini amalan saleh, ketika ittiba mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga ikhlas, ya, ittiba dan ikhlas merupakan dua syarat yang seseorang akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan tentunya kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak. Walhamdulillahirabbil alamin.